Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, masih dalam bab-bab haji. Untuk kesempatan ini kita akan masuk pada bab Al-Wuslu lil Muhrim. Bab seorang yang berihram mandi. Maksud daripada bab ini adalah bagaimana seorang yang berihram kemudian dia melakukan amalan ini, kegiatan ini, mandi. Apakah itu suatu hal yang diperbolehkan atau tidak? Bukan yang dimaksud ketika mau ihram, ya. Bukan yang dimaksud ketika mau ihram kemudian mandi. Kalau itu bahkan amalan sunnah, ya. Seorang yang mau umroh, mau haji, kemudian sebelum pakai pakaian ihram, dia mandi dulu, ya bersih-bersih, baru pakai pakaian ihram, itu sunnah seperti itu. Namun pembahasan kita ini, sudah jadi muhrim, orang yang berihram, kemudian mandi. Sementara mandi, nanti guyur air dari atas kepala, mungkin gosok-gosok rambut, mungkin ada rambut yang lepas, dan sejenisnya. Nah, itu boleh apa tidak yang seperti itu? Nah, ini pembahasan kita maksudnya yang seperti ini. Di sini disampaikan hadis yang ke-235 ya, menurut cetakan ini. Cetakan yang bersama Syarah Taisirul Alam. حديث دري عبد الله بن حنين عن عبد الله بن حنين أن عبد الله ابن عباس beliau meriwayatkan bahwa sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wal Miswar ibn Makhramah dengan sahabat Miswar bin Makhramah ikhtalafa bil abwa, keduanya berbeda pendapat saat mereka berada di daerah Abwa. Ya, yani ini sudah di daerah yang jelas berada di wilayah dalam Miqat, ya, antara Makkah dan Madinah. Ya, nah di sini mereka dalam kondisi berihram. Nah, terjadi perbedaan pendapat antara Ibnu Abbas dan Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhum ajma'in. Faqala Ibn Abbas, maka Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, yaghsilul muhrim ra'sahu. Seorang yang berihram boleh membasuh atau mandi dan berkeramas, ya kalau bahasa kita kurang lebih, rambutnya dibasahin. Tentunya di sini di luar pembahasan pakai sabun kalau kita, ya. Kalau pakai sabun, pakai wangian itu kan nggak boleh. Nah, tapi sekarang mandi buyur kepalanya, mungkin digosok, ya kan? Nah itu, bagaimana itu? Ibn Abbas mengatakan, yaghsilul muhrim ra'sahu. Seorang yang berihram boleh membasuh kepalanya. Waqala al-muhmiswar la yaghsilul muhrim ra'sahu. Sahabat Miswar mengatakan tidak boleh seorang yang berihram membasuh kepalanya. Jadi sekalipun mandi, jangan pakai guyur kepala, badannya saja yang dibasahi. Nah, itu pendapat sahabat yang lain, yaitu Miswar bin Makhramah. Qala fa arsalni Ibnu Abbas ila Abi Ayyub al-Ansari. Maka Abdullah bin Hunain mengatakan, selanjutnya Ibnu Abbas mengutus saya kepada sahabat Abu Ayyub al-Ansari, yakni untuk bertanya kepada sahabat Abu Ayyub al-Ansari, bagaimana yang benar, boleh atau tidak. Fawajadtuhu yaghtasilu bainal qarnaini wa huwa yastatiru bi thawbin. Maka saya mendapati Abu Ayyub al-Ansari justru sedang mandi. Sahabat Abu Ayyub yang mau ditanya ini malah sedang mandi. Yaghtasilu baina al-qarnain. Beliau mandi antara dua kayu yang dipasang, ya. Jadi kalau sumur kan biasanya ada dua kayu diletakkan di atasnya, ya, kereannya itu kalau kita, ya. Nah, beliau mandi di antara dua kayu tersebut, wa huwa yastatiru bi thawb, dan beliau menutupi dirinya dengan kain. Jadi pasang kain, di balik kain itu beliau mandi. Fasallamtu alaihi faqala man hadza. Maka saya pun mengucapkan salam kepada sahabat Abu Ayyub al-Ansari. Beliau pun menjawab, man hadza? Siapa ini yang mengucapkan salam tersebut, siapa? Faqultu ana Abdullah bin Hunain. Saya pun menjawab bahwa saya adalah Abdullah bin Hunain. Arsalani ilaika Ibnu Abbas yas'aluka. Saya ini diutus kepada engkau oleh sahabat Ibnu Abbas untuk bertanya kepadamu. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrim. Pertanyaan beliau, bagaimana Rasulullah SAW membasuh kepalanya saat beliau sedang kondisi ihram, muhrim. Fawada'a Abu Ayyub yadahu ala thawb fataqta'ahu hatta badali ra'sahu. Maka sahabat Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu an meletakkan tangannya di kain yang buat nutupi itu. Lalu beliau tok to'ahu. Jadi ya diturunkan ya sedikit-sedikit supaya kepala beliau kelihatan, ya. Si kain tersebut diturunkan sedikit-sedikit supaya beliau kelihatan kepalanya. Hatta badali ra'suhu, sehingga kepala beliau terlihat. Tsumma qala li insanin yasubu 'alaihi al-ma. Kemudian beliau sahabat Abu Ayyub mengatakan kepada orang yakni seseorang untuk apa? Menuangkan air di kepalanya. Yasubu 'alaihi al-ma. Usbub, ayo tuangkan ke kepalaku. Fasabba 'ala ra'sihi, maka orang itu pun menuangkan air itu ke kepala beliau. Tsumma harraka ra'sahu biyadayhi, kemudian setelah dituangkan air itu atau sambil dituangkan, beliau harraka ra'sahu biyadayhi, beliau menggosok-gosok kepalanya dengan dua tangannya. Jadi jawabannya praktek langsung, ya. Guyur kepalanya dengan dua tangannya sambil gosok-gosok kepalanya. Fa aqbala bihima wa adbara. Kemudian ketika menggosok itu, ya, dari depan ke belakang, ya, jadi bolak-balik semuanya digosok. Semakal kemudian sahabat Abu Ayyub mengatakan setelah itu, hakadza ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Seperti inilah aku melihat Rasulullah sallam melakukan hal tersebut. Jadi seperti itu Nabi. Beliau langsung mencontohkan, dan yang saya lihat Nabi itu ketika mandi dulu saat berihram ya seperti itu. Wa fi riwayatin faqala al-Miswar li Abbas la umarika ba'daha abadan. Dalam sebuah riwayat akhirnya sahabat Miswar bin Makramah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, la umarika ba'daha abadan. Saya tidak akan berdialog dengan engkau lagi selama-lamanya. Artinya diakui Ibnu Abbas sudah, jangan tanya ilmunya sudah. Jadi kalau dialog dengan Ibnu Abbas bisa dipastikan beliau jelas lebih tahu. Ya, walaupun Ibnu Abbas secara umur sebetulnya masih muda ya kan, tapi beliau ilmunya luar biasa. Memang beliau bertanya-tanya kepada para sahabat ya, saat muda beliau datang kepada para sahabat yang sudah tua, yang sudah usia, tanya hadis-hadis Nabi, nanti kepada yang lain begitu, sampai terkadang duduk di pintu rumah orang ya, nunggu saat istirahat beliau enggak ketuk pintunya agar sahabat itu keluar dan bertanya tidak, tapi beliau tidur di depan rumah ya, sampai nanti keluar baru beliau ikuti dan bertanya. Nah itu yang dilakukan beliau, sehingga beliau sekalipun dengan usia muda namun ilmunya mengalahkan sahabat-sahabat yang lebih tua ya. Nah termasuk ini, sehingga sampai Miswar bin Makramah mengatakan seperti itu, setelah ini sudah saya enggak mau diskusi lagi sama engkau wahai Ibnu Abbas ya. Nah dari kisah tadi tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil darinya, namun yang paling terkait ya dengan pembahasan kita, kalau begitu seorang yang berihram boleh mandi saat ihramnya ya, dan tentunya seperti yang tadi sudah kita singgung tidak pakai wangi-wangian ya, karena itu dilarang selama dia berihram. Kemudian terkhusus dalam pembahasan kita bagaimana dengan membasuh kepalanya, ternyata di sini boleh. Dan bahkan seperti yang diceritakan Abu Ayyub, Nabi menggosok-gosok kepalanya. Jadi gak perlu khawatir, wah nanti rambutnya lepas, rambutnya rontok. Gak ada masalah. Ya. Karena itu tidak ada kesengajaan. Yang dilarang itu kalau motong rambut, nyabut rambut. Itu yang dilarang kalau memang sengaja. Tapi kalau kita berbuat sesuatu yang akibatnya rambut itu lepas, ya rontok, itu nggak ada masalah, nggak ada denda, nggak ada dam, nggak ada apa namanya istilahnya dikurangi pahalanya, tidak, ya tidak, itu bukan pelanggaran, ya bukan pelanggaran, sehingga ihram tetap sempurna. Nah dari sini ya kalau kita kaitkan dengan sebagian yang dilakukan orang-orang ya, berarti misal ada orang garuk-garuk ya kan, garuk-garuk kepalanya nggak ada masalah ya, misalnya kok tadi ternyata ada rambut yang lepas, wudu misalnya ya kan, kita usap kepala ada rambut yang lepas nggak ada masalah, tidur misalnya ya, saya dengar sebagian orang itu sampai ketika tidur nanti bangun diambil ada rambut yang rontok apa enggak ya, nempel di bantalnya, nanti ada dam, ada apa, itu semua tidak ada dasarnya yang seperti itu ya, itu semua di luar kemampuan manusia, itu tidak ada unsur kesengajaan ya. Jadi yang dilarang terkait motong rambut bagi seorang yang ihram kalau memang sengaja motong rambut ya, sengaja mencabut rambut, itu yang dilarang. Adapun suatu kegiatan yang biasa dilakukan, normal-normal saja dilakukannya, kok berakibat rontok rambutnya, maka tidak ada masalah. Tidak dianggap pelanggaran, dalam ibadah haji atau umrah atau dalam ihramnya tersebut. Ya. Kemudian dari hadis ini juga ya, kita ambil pelajaran-pelajaran yang lain yang juga mungkin bisa dikaitkan dengan saat ihram ya. Dibolehkan kalau begitu berdialog, berdiskusi saat kita berihram, namun ilmiah ya, ilmiah dan tidak ada unsur ya, yang tidak baik ya, misalnya apa ya, sampai kata-kata yang tidak bagus. Jadi di dalam ayat itu kan disebutkan ya tentang larangan untuk jidal ya, wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, gitu kan. Tidak boleh kata-kata yang jorok, tidak boleh kefasikan, tidak boleh debat saat haji. Nah, sekarang tidak boleh debat ini apa maksudnya? Nah, nyatanya di sini siapa? Abdullah bin Abbas dengan Mustafa bin Makhramah ada perdebatan atau diskusi. Jadi yang dimaksud dalam ayat bahwa tidak boleh debat itu ya debat-debat yang tidak ilmiah, yang mungkin bantah-bantahan, mungkin perang mulut, adu mulut, itu kan seperti itu. Urusan duniawi, rebutan ini, rebutan itu, dan itu sering terjadi ya memang. Karena mungkin yang mengalami haji tahu sekali itu. Artinya memang kondisi ya empet-empetan, ya kondisi rebutan antri, ya kondisi apalagi banyak apa suku bangsa yang berbeda-beda, karakternya beda, omongannya. Memang kalau tidak sabar memancing perdebatan itu bisa bentak-bentakan mungkin bahkan dan seterusnya. Yang seperti itu nggak boleh. Ya, kita harus lebih mengutamakan untuk menjaga diri kita, ya, mungkin mengalah dan seterusnya. Tapi kalau urusan agama, urusan ilmu, diskusi seperti itu tidak dilarang ya. Tentunya dengan cara yang baik. Itu tidak dilarang. Jadi jangan salah paham dalam bab ini. Sehingga mungkin kalau disalahpahami akhirnya salah pun ya sudah dibiarkan saja. Ya kalau gitu gak ada ingkarul mungkar ya kan. Salah, takut debat, akhirnya sudah gak ditegur. Padahal kita harus menegur ini salah. Yang seperti ini tidak ada tuntunannya dari Nabi. Mestinya seperti ini, seperti ini. Nah itu yang seperti itu gak ada masalah. Itu boleh, itu termasuk ingkarul mungkar yang itu dianjurkan oleh agama kita. Ya. Kemudian ya. Kira-kira terkait dengan hadis ini itu beberapa faedah yang terpenting darinya. Ya. Kemudian kita beralih kepada hadis berikutnya. Bab fashu al-hajji ila al-umrah. Bab tentang fashu itu membatalkan haji kepada umrah. Ya. Nah, ini mungkin gambarannya itu adalah ya perubahan ya, perubahan niat ya. Dari awalnya itu niat haji akhirnya menjadi niat umrah. Dan ini terjadi saat itu di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in mereka berhaji bersama-sama ketika itu. Bahkan bukan hanya yang dari Madinah. dari tempat lain pun seperti Ali radhiyallahu anhu dari Yaman. Jadi ya mungkin sudah dapat berita bahwa kelak tahun ini Nabi akan haji. Ya, sehingga ya berbondong-bondong dari berbagai tempat, bukan hanya yang dari Madinah, muslimin haji. Itu yang kemudian disebut haji wada. Nah, di saat haji tersebut, di awal ya mulainya haji, para sahabat niatnya macam-macam. Karena kita tahu haji itu kan ada tiga macam ya, manasiknya itu. Ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Nah, semuanya boleh. Ya, pada dasarnya semuanya boleh. Sehingga ketika berangkat ya masing-masing milih, ya kan? Saya mau tamattu, saya mau qiran, saya mau ifrad. Ya masing-masing dibebaskan, tidak ada keharusan untuk salah satu dari tiga macam itu. Ya. Nah, ketika itu Nabi sendiri menurut riwayat yang paling kuat dan pendapat ulama yang paling kuat, beliau milih qiran, ya. Beliau milih qiran. Sebagian sahabat ifrad, sebagian tamattu. Ya. Nah, ketika berangkat ya dan kemudian di perjalanan Nabi mulai menganjurkan ya untuk tamattu semua. Ya. Kemudian berjalan waktu Nabi mengingatkan lagi sampai terakhir itu Nabi sangat keras ya mengingatkan mereka, pokoknya intinya ganti ke tamattu semua. Tamattu. Nah, sekarang tamattu itu gimana? Tamattu itu haji sama umrohnya itu dipisah ya. Jadi mungkin gambarannya ini ya kita gambarkan dulu ya biar jelas nanti. Kalau qiran itu apa? Tamattu itu apa? Ifrad itu apa? Gitu kan. Secara global biar mudah, kalau ifrad itu ya haji saja gitu. Makanya namanya ifrad. Ifrad itu kan menyendirikan. Ifrad itu kan menyendirikan. Jadi ifrad itu ya haji saja. Kalau tamattu dan qiran itu umrah plus haji. Ya. Loh, umrah plus haji. Umrah itu apa? Haji itu apa? Kalau umrah itu kan cuma intinya apa? Tawaf sama sa'i saja kan. Datang tawaf di Ka'bah, sa'i selesai. Itu umrah. Nah, kalau haji itu kan yang nanti yang ke Arafah, ke Mina, ke Muzdalifah, lempar jumrah dan lain-lain, wukuf di Arafah itu haji, ya kan? Nah, sekarang kembali kepada tamattu dan qiran. Tamattu dan qiran itu haji plus umroh. Ya. Jadi dua amalan inti di situ. Haji plus umroh. Bedanya apa? Ada beberapa perbedaan. Yang mendasar, kalau kaitannya dengan bab kita ini. Kalau tamattu itu umrohnya dipisah dengan hajinya. Jadi umroh dulu, tawaf, sa'i, selesai sudah. Selesai itu ya sudah kembali ke sebelum haji pakaiannya ya kembali tanpa pakaian ihram ya semua larangan ihram sudah boleh semua. Ya, artinya yang larangan disebabkan ihram sudah tidak ada lagi. Nah, nanti kalau waktunya haji datang tanggal 8 Dzulhijjah, oh waktunya haji. Masuk lagi ke ihram berikutnya. Kayak baru lagi ya kan. Ya memang baru lagi. Pakai baju ihram lagi. Persiapan ihram lagi. Niat. Labbaik Allahumma ahjan. Niat kemudian talbiyah seperti itu. Ya, baru masuk haji. Itu kalau tamattu. Ya, pisah. Jadi umrohnya sendiri. Hajinya sendiri. Ya, namun ini sebetulnya satu kesatuan, cuma pelaksanaannya terpisah, gitu ya. Pelaksanaannya terpisah. Ya. Adapun yang kiron, kiron itu artinya juga menyertakannya. Jadi yang kiron itu ya sama, ya baris besarnya. Tapi antara umrohnya tadi dengan hajinya nggak dipisah. Jadi kalau selesai umroh, tawaf, sa'i kan selesai umroh. Ya, dia nggak tahallul, nggak cukur rambut, nggak. Jadi tetap di pakaian ihramnya, rambutnya tetap tidak digundul. Nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah masuk haji, masuk. Nggak ada lagi ihram baru. Sudah itu nyambung. Nyambung. Nah itu kalau kiran seperti itu. Ya, kiran seperti itu. Itu garis besarnya ya. Nah sekarang kembali ke yang tadi kita jelaskan bahwa Nabi ketika berangkat niatnya macam-macam dulu para sahabat. Kemudian belakangan Nabi katakan ganti ke tamattu semua. Ya. Nah. Ketika ganti ke tamattu, ya sudah. Berarti yang tadinya niat haji dan umroh bareng, akhirnya niatnya umroh saja. Nah ini termasuk perbedaan juga sih. Yang mendasar ya. Kalau tadi kan pelaksanaannya kan putus. Berarti orang yang tamattu, niat awalnya bukan, talbiyahnya bukan labbaikallahumma hajjan wa umrotan. Ya Allah, ku sambut panggilanmu untuk haji dan umroh. Bukan gitu. Tapi yang tamattu labbaikallahumma umrotan, ya Allah ku sambut panggilan untuk umroh. Yang tamattu ya cuma gitu, umroh saja. Niat awalnya itu atau talbiyah awalnya itu labbaikallahumma umrotan, karena sudah umroh putus nanti, ya kan? Selesai. Tapi kalau yang tamattu labbaikallahumma hajjan wa umrotan, ya Allah ku sambut panggilanmu untuk haji dan umroh. Karena nanti nyambung sekaligus, ya. Nah ini di niat dan di talbiyahnya beda, ya, talbiyah awal. Nah sekarang berarti yang tadi sudah niat apa, ifrod atau kiron, ya, sudah seperti itu, kan niatnya haji berarti kan, ada hajinya. Nah pindah ke tamattu berarti ya sudah ganti niat. Jadi kalau gitu saya umroh saja. Nah ini yang dimaksud dengan bab itu. Bab fashul haji ilal umroh. Bab mengganti haji ke umroh. Ya. Jadi dia enggak melanjutkan haji dulu. Umrohnya selesaikan dulu dan putus nanti. Selesai kembali ke kondisi normal tanpa ihram. Ya. Yang tadinya tamat. Apa namanya, ifrat, ya sudah. Tadinya niat haji, kembali ke umroh saja. Yang tadinya kiran, niat haji dan umroh sekaligus, ganti menjadi umroh saja. Begitu. Ya, itu maksud daripada pembahasan ini. Ya. Nah, itu dianjurkan. Ya. Nah, terkecuali, nah, terkecualinya siapa ini? Terkecuali, yang kiron dan sudah membawa sembelian. Nah, seperti Nabi ini. Jadi Nabi justru enggak melakukan, tapi memerintahkan. Kenapa? Karena beliau terhalang. Jadi beliau seperti yang kemarin kita sebutkan, Nabi sudah ngirim sembelian dulu. Karena bawakan punya saya, ibaratnya gitu kalau bahasa sederhananya. Kambingnya atau untanya bawakan, Pak. Untuk apa? Ya untuk sembelihan haji itu. Nabi berangkat belakangan. Niat kiron. Nah, yang sudah seperti itu enggak boleh diganti. Jadi Nabi tetap hajinya kiron. Ya. Tapi, kalau belum bawa sembelihan, ya tetap diganti menjadi tamattu. Jadi niatnya hanya umroh saja. Ya. Ya. Semoga bisa dipahami ya. Kayaknya agak berat ini. Ya mungkin kita cukupkan aja dulu biar kita baca hadisnya pertemuan berikutnya sambil diulang lagi biar lebih dipahami. InsyaAllah. Allahumma alam bisawab. Alhamdulillah.